الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'i Al-Kitab wa Sunnah, dan kita masih melanjutkan bab yang ke-17 dari kitab Al-Mu'amalat yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar Al-Musabaqah, perlombaan. Dan telah kita sebutkan bahwa melakukan al-musabaqah adalah perkara yang diperbolehkan secara asal hukumnya, meskipun nanti secara rincian ada beberapa bentuk dan beberapa jenis perlombaan yang menjadi perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama tentang boleh tidaknya. Namun asal hukumnya disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, demikian pula dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' al-ulama. Adapun dari Al-Qur'an Karim telah kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkan apa yang kalian mampu dari kekuatan. Dan termasuk di antara yang dianjurkan untuk dipersiapkan adalah kekuatan dari sisi fisik. Oleh karena itu, diperbolehkannya al-musabaqah, perlombaan, lebih dianjurkan lagi atau lebih diperbolehkan lagi perlombaan-perlombaan yang memiliki pengaruh secara fisik untuk menguatkan fisik seseorang dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah kita sebutkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlombakan antara kuda-kuda yang mudammarah, yakni kuda yang diberi perawatan khusus, diberi makan untuk gizi yang cukup bagi kuda tersebut, lalu kemudian dikurung dalam waktu tertentu yang menyebabkan keluarnya keringat dari kuda-kuda tersebut yang menyebabkan dia memiliki kekuatan dan berotot. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlombakan antara Hafia atau Haifa sampai ke Thaniyatul Wada'. Demikian pula kuda-kuda yang belum mudammarah dari Thaniyatul Wada' sampai ke Masjid Bani Zuraiq. Lalu beliau berkata rahimahullah taala, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, juga termasuk di antara dalil yang menunjukkan diperbolehkannya musabaqah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sabaqa illa fi khuffin aw naslin aw hafirin. Tidak ada perlombaan yang sifatnya taruhan. Nanti akan kita terangkan tentang masalah taruhan ini. Tidak ada perlombaan yang sifatnya taruhan kecuali dalam hal khuf. Kata beliau, wal khufu al ba'ir. Al-khuf al-ba'ir, yaitu perlombaan unta. Dan diriwayatkan dalam beberapa hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berlomba dengan sebagian para sahabatnya dengan untanya. Aw naslin atau nasl, yakni memanah. Lomba memanah. Ya, berlomba dalam hal menepati sasaran dalam memanah. Au hafirin atau hafir, yaitu kuda, faras. Lomba pacuan kuda. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata beliau, al-khuffu al-ba'ir. Yang dimaksud al-khuff, yaitu al-ba'ir, unta. Wal-naslu as-sahmudhu an-nasl. Yaitu panah yang memiliki an-nasl. An-nasl, yakni ujung anak panah tersebut yang tajam. Dan yang dimaksud di sini adalah lomba memanah. Wal-hafir al-faras. Yang dimaksud al-hafir di sini adalah kuda, yakni lomba pacuan kuda. Maka ini tiga jenis perlombaan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan melakukan musabaqah, perlombaan di dalamnya. Demikian pula dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi, Ad-Darimi, dan hadis ini dihasankan Al-Albani rahimahullah ta'ala dari hadis Abu Lubayd Lumazah Ibn Zabbar. Abu Lubayd atau Abu Labid Lumazah Ibn Zabbar, beliau mengatakan ursilatil khaylu zaman al-hajjaj, bahwa suatu ketika pada zaman Hajjaj, Hajjaj bin Yusuf, itu dilepaskan kuda-kuda. Faqulna law atainar rihan, maka kami pun mengatakan kalau seandainya kami mendatangi, yakni melakukan taruhan dari kuda-kuda tersebut, melakukan taruhan dari lomba pacuan kuda. Qala fa atainahu, maka kami pun mendatangi tempat taruhan tersebut. Tsumma qulna law milna ila Anas ibn Malik fasalna, lalu kami mengatakan kalau seandainya kita bertanya kepada Anas bin Malik, kita mendatangi beliau lalu bertanya apakah yang demikian diperbolehkan bertaruh dalam pacuan kuda. Maka kami pun mendatangi Anas bin Malik lalu kami bertanya, hal kuntum turahinuna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, apakah kalian dahulu bertaruh rihan dengan harta pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, kata Anas bin Malik, na'am, iya. Laqad rahana ala farasin lahu yuqalu lahu Subha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertaruh dalam perlombaan kuda yang beliau miliki yang dinamakan Subha. Nama kuda beliau Subha. Fasabaqan nas, maka kuda beliau mengalahkan kuda-kuda yang lainnya. Maka ini juga hadis menunjukkan diperbolehkannya melakukan al-musabaqah. Wa qad ajma'al muslimuna ala jawazil musabaqati fil jumlah, dan telah bersepakat kaum muslimin, yani para ulama, tentang diperbolehkannya al-musabaqah, lakukan perlombaan secara umum, bil jumlah, yani secara umum, karena dalam rincian nanti ada jenis-jenis perlombaan tertentu yang memang menjadi khilaf tentang apakah musabaqah tersebut diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, apakah musabaqah diperbolehkan dengan bertaruh atau tidak diperbolehkan, apakah taruhan itu hanya khusus pada tiga jenis perlombaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berlomba dengan unta, dengan kuda, lomba memanah, sementara yang lainnya apakah diperbolehkan. Ini nanti insyaallah taala akan kita terangkan pada pertemuan yang berikutnya. Kemudian sebelum masuki beberapa hukum yang akan disebutkan setelahnya, maka dalam melakukan perlombaan al-musabaqah ada beberapa rukun yang disebutkan oleh para ulama. Rukun adanya perlombaan. Yang pertama, Al-muta'aqidan. Ada dua orang yang memang saling menetapkan akad, perjanjian. Ya. Misalnya dua orang bertaruh. Atau lebih. Di mana salah satu yang mengatakan apabila engkau menang, saya memberimu sekian. Apabila aku yang menang, engkau memberiku sekian. Itu kalau dengan iwab, dengan harta. Ada taruhan harta atau tidak ada. Ya. Dia hanya mengatakan kepada temannya, ayo kita bertaruh. Misalnya lomba lari. Lomba lari dari pintu ma'had yang depan sampai pintu ma'had, pintu gerbang ma'had yang belakang. Bulak-balik misalnya. Nah. Oke, itu namanya musabaqah, ada dua orang yang berlomba. Rukun yang kedua, alat untuk berlomba. Ada alat yang digunakan untuk berlomba. Apakah alat itu kaki? Kaki, ya. Seperti lomba lari atau kendaraan, ya, kuda atau unta atau yang lainnya. Misalnya kalau ada yang balapan motor, balapan motor. Nah, nanti ada hukumnya dijelaskan. Ya, atau main bola. Nah, ya, bertanding main bola. Ada alatnya itu bola. Yang ketiga, bentuknya, bentuk sighahnya. Sighah dalam berlomba. Misalnya yang satu menawarkan, yang lainnya menjawab atau menerima tantangan tersebut. Yang keempat, tempatnya, tempat berlomba. Yang kelima, waktu berlomba. Waktu berlomba. Dan yang keenam, harta yang diserahkan bagi orang yang memenangkan perlombaan tersebut. Dan yang keenam ini kadang ada, kadang tidak ada. Dalam sebagian perlombaan ada yang dimenangkan, ada yang diberi berupa hadiah bagi seorang yang memenangi perlombaan tersebut. Ada pula yang tidak demikian, hanya sekedar berlomba. Kemudian syarat-syarat dalam berlomba, syarat-syarat dalam akad perlombaan tersebut. Yang pertama, bahwa akad perlombaan tersebut, mereka yang melakukan akad adalah orang-orang yang sah bagi mereka untuk tasarruf. Ya, seperti halnya berjual beli. Seperti halnya berjual beli. Dari kedua belah pihak. Yang pertama dan yang kedua, dua-duanya harus seorang yang sah. Mereka bertindak terhadap apa yang mereka lakukan. Yang kedua, keridhaan dari keduanya. Tidak ada paksaan. Tidak ada unsur mukrah, pemaksaan dalam perlombaan tersebut. Sebagian mensyaratkan yang ketiga, yang itu sebagian pendapat dari Al-Malikiyah. Mereka mensyaratkan bahwa dalam perlombaan tersebut ada tujuan khusus. Yaitu bertujuan untuk diberi kekuatan ketika berjihad. Ada tujuan untuk berjihad. Namun sebagian para ulama tidak mensyaratkan demikian. Sebagian para ulama, bahkan banyak dari kalangan para ulama, tidak mensyaratkan demikian. Apabila ada unsur tujuan seseorang agar diberi kekuatan fisik dalam berjihad, itu tentu lebih afdal. Tidak ada permasalahan, lebih afdal. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya, kalau misalnya tidak ada, maka asal hukum perlombaan, hukumnya diperbolehkan. Ya, jangan sampai apa yang saya sebutkan kemarin, menyebut tentang pukul air misalnya, sehingga difahami, wah ini Ustaz mengharamkan lomba pukul air. Oh, enggak, ya, tidak demikian. Cuman ditinjau dari sisi manfaat, kira-kira manfaatnya apa ya, mukul air. Nah, ditinjau dari sisi tersebut, kira-kira bermanfaat dari sisi mana? Ya, beda kalau misalnya ada jenis-jenis perlombaan yang memang berkaitan dengan fisik seseorang atau menguatkan fisik seseorang, yang diharapkan dari perlombaan tersebut ada unsur menguatkan fisik dalam berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.